والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang yang berbahagia ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan iman dan Islam, sehingga dengan iman tersebut kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid atau musala yang kita cintai ini untuk mengadakan pengajian thalabul ilmi. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan agar seorang muslim senantiasa menuntut ilmu pengetahuan. Di dalam sebuah hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang man salaka tariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, yaltamis maknanya yatlub, mencari, menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, insyaallah Allah akan memudahkan kepada dia jalan-jalan menuju surga. Selanjutnya salawat dan salam buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan sehingga kepada alam terang benderang. Mahasiswa sekalian, langsung saja kita mulai pengajian kita ini. Semoga Allah memberkati pengajian kita pada siang hari yang berbahagia ini. Insyaallah kita mulai dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam kita ketahui bersama bahwa ini disebut dengan surat Al-Fatihah. Ayat-ayat ini disebut dengan surat Al-Fatihah. Apa makna Al-Fatihah? Al-Fatihah itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata fataha. Fataha artinya membuka. Fataha membuka. Fatihah maknanya adalah pembuka. Fatihah itu adalah pembuka. Fataha membuka, Fatihah adalah pembuka. Kalau di dalam bahasa Arab, orang yang membuka pintu itu disebut Fatih. Fatihun, dia yang membuka. Kalau dia perempuan, dia disebut Fatihatun. Al-Fatihah juga disebut dengan surat pembuka. Al-Fatihah ini pembuka. Kalau kita kembali lagi dari sisi bahasa Arab, kalau di dalam bahasa Arab ada namanya bentuk lafaz muzakkar, ada namanya muannas. Di sini disebut Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Fatih? Kenapa dibuat sebagai muannas, kalimat menunjukkan perempuan? Jadi jawabannya sebab ini kembali kepada surah. Surah ada di situ huruf ta menunjukkan dia muannas. Jadi disebutlah Al-Fatihah. Ayat ini disebut dengan surat Al-Fatihah dan disebut juga dengan Ummul Kitab dan disebut juga dengan As-Sab'ul Matani, Ummul Kitab, atau juga disebut dengan As-Sab'u Al-Mathani. Berkenaan dengan makna kalimat, kenapa dia disebut dengan Ummul Kitab? ummu artinya ibu. Alkitab adalah ini Al-Qur'an. Disebut dia ummul kitab karena dia itu adalah dasar. Dasar karena kalau ummu itu adalah asal, sedangkan di bawahnya adalah anak sebagai cabang. Jadi disebut dengan ummul kitab karena seluruh hukum yang ada di dalam Al-Qur'an sebenarnya sudah tercangkup di dalam surat Al-Fatihah, sehingga disebutlah surat ini sebagai ummul kitab. Yang kedua, yang ketiga juga disebut dengan as-sab'u al-mathani. As-sab'u pakai ain al-mathani. As-sab'u maknanya tujuh. As-sab'u maknanya tujuh. Al-mathani artinya berulang. As-sab'u al-mathani. Jadi kalau kita terjemahkan tujuh yang berulang. Kenapa disebut tujuh? Karena dia semua ada tujuh ayat. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya tujuh ayat. Al-Masani sebab surat ini selalu diulang dibaca-baca dalam sholat. Kita baca surat Al-Fatihah berkali-kali. Makanya disebut dengan As-Sab'u Al-Masani. Wahiyya Makkiyatun. Wahiyya Makkiyatun. Ayat ini atau surat ini adalah surat Makkiyah. Karena dalam tafsir disebutkan bahwa penurunan ayat Al-Quran atau surat Al-Quran itu dibagi kepada dua. Ada namanya Makkiyah, ada namanya Madaniyah. Disebut Makkiyah sebab dia turun di Mekah. Disebut Madaniyah sebab dia turun di Madinah. Dan kadang-kadang dia itu turun pada dua tempat. Seperti surat Al-Fatihah sendiri, yang qaul yang rajih, ya, qaul yang rajih adalah bahwa surat ini adalah Makkiyah. Namun ada sebahagian ulama yang berpendapat bahwa surat ini turun dua kali. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Makkiyah kita ketahui ayat yang turun di Mekah disebut Makkiyah, ayat yang turun di Madinah disebut Madaniyah. Kemudian macam mana pula kalau seandainya ayat tersebut turun bukan di Mekah, turun bukan di Madinah? Nah, sebenarnya dari segi ta'rif yang rajih itu adalah kalau ayat itu turun sebelum hijrah. Bila ayat Al-Quran turun sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah, itu disebut Makkiyah. Tapi kalau seandainya ayat tersebut turun setelah hijrah Rasulullah, itu disebut dengan Madaniyah. Sekalipun seandainya sudah hijrah Rasulullah, kemudian Rasul pergi ke Mekah, umrah umpamanya, turun ayat di situ, di Mekah, ini juga disebut dengan Madaniyah. Sebab yang rajih adalah kalau Makkiyah ayat yang turun sebelum hijrah, kemudian Madaniyah ayat yang turun setelah hijrah. Ai abtadi'u bikullis min lillahi ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tafsir ini disebutkan, kalau kita terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia, dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Maknanya saya mulai sebutan Bismillah. Maknanya saya mulai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Abtari'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-asma' al-husna, baginya nama-nama yang baik. Ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'in asman man hafizaha dakhala al-jannah. Ini berkaitan dengan masalah apakah nama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut apakah sebatas 99 atau lebih. Ada yang mengatakan batasnya cuma 99. Apa dalilnya? Karena Rasulullah ada mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man hafizaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Jadi nama Allah itu di dalam sebuah hadis 99 nama. Man hafizaha, siapa yang hafal dan faham, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Inilah yang kita pelajari selama ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki 99 nama. Namun kalau kita, sebahagian orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai orang-orang sufi, kadang dia menambah satu jadi 100. Yang satu lagi dialah yang tahu kalau kita tanya. Apa satu lagi? Kalau kalian nak tahu, ikutlah kami, kata mereka. Tapi ikhwan sekalian, sebenarnya asma Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut bukanlah sebatas 99. Memang di dalam hadis tersebut Allah memiliki 99 nama. Namun perkataan tis'atan wa tis'ina itu bukan merupakan batasan, bukan merupakan hanya sekianlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi asma Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu. Bagaimana dengan hadis ini? Mungkin orang bisa bertanya, bagaimana dengan hadis ini? Sementara hadis tersebut secara zahir menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Jadi di dalam hadis tersebut disebutkan 99 nama, yang nama tersebut siapa yang hafal dia akan masuk surga, siapa yang tahu dia akan masuk surga. Itu sama dengan perkataan kita, ada sama saya, atau saya menyediakan 1.000 rupiah untuk saya infakkan. Umpamanya lah anak sendirilah kan, menyebutkan saya ada menyediakan 1.000 rupiah. Saya sediakan 1.000 rupiah untuk saya infakkan. Di dalam perkataan saya tersebut, apakah saya tidak punya uang selain 1.000 ini? Jadi punya dia, karena dia mengatakan, karena ini cuman yang mau diinfakkan, yang belum diinfakkan kan boleh jadi ada lagi. Nah, jadi ini bukan sebagai batas. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan di dalam doanya, Allahumma inna nas'aluka bikullis min huwalak. Allahumma inna nas'aluka bikullis min huwalak. Ya Allah, kami bermohon kepadamu bikullis min huwalak, dengan segala nama-namamu. Samaita bihi nafsak. Nama tersebut samaita bihi nafsaka. Engkau namakan dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama tersebut engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqi. Atau engkau ajarkan kepada salah seorang di kalangan hambamu. Kemudian selanjutnya, awis ta'sarata bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Atau nama tersebut engkau khususkan, hanya engkaulah yang mengetahuinya. Au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Atau nama tersebut tidak engkau sebarkan kepada manusia, tidak engkau cantumkan di dalam Al-Qur'an, tetapi engkau rahasiakan untuk dirimu sendiri. Jadi ini hadis ini menunjukkan bahwa asma Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita batasi, karena dialah yang tahu, dan dia juga tidak mengatakan batas daripada berapa jumlah nama dia yang sebenarnya. Yang jelas kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang mulia, al-asma al-husna. Bismillah, kemudian dengan nama Allah. Sini kita bahas juga berkenaan dengan kalimat Allah. Kalimat Allah adalah nama Tuhan, nama Tuhan pencipta alam. Allah itu adalah nama Tuhan pencipta alam. Dan nama tersebut tidak boleh dipakaikan kepada orang lain. Allah punya nama, namanya Allah. Jadi kita enggak boleh menamakan orang lain atau anak kita berpula namanya Allah, ya Allah. Itu bisa mengarah ke syirik. Jadi kita enggak boleh menamakan itu Allah. Sebab Allah itu adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Apa arti kalimat Allah? Kita tinjau lagi dari bahasa Arab. Kalimat Allah itu mungkin antum sendiri sudah pernah mendengarkan ilah, bukan? Ilahun, mana ilahun? Ilah. Di mana? Tuhan, kan? Tuhan. Allah itu, kalimat Allah juga berasal dari kalimat ilah. Tuhan. Ilahun. Allah. Ilahun Allah. Ilah di mana Tuhan. Ilahun itu sendiri yang kita terjemahkan Tuhan itu maknanya adalah makluh. Ilahun tapi artinya makluhun. Makluhun pakai mim, hamzah, lam, waw dan ha. Makluhun. Makluhun artinya yang disembah. Makluhun bermakna yang disembah atau tersebut ma'budun, yang disembah. Jadi kalimat lafaz Allah berasal dari kata ilah, ilahun. Kalimat ilahun bermakna makluhun, makluhun atau ma'budun. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna yang disembah. Jadi kalau kita kembali, kalimat Allah itu berasal dari kalimat ilah. Kalau boleh, kalau seandainya ada papan tulis, kita tuliskan kalimat ilah itu hamzah, lam, kemudian ha. Ya kan? Hamzah, lam, kemudian ha. Nah, kalimat Allah berasal dari kata ilah. Kemudian ditambah alif dan lam di awalnya. Ilahun, jadi al ilahu. Kalau kita tambah alif dan lam, ilahun ditambah alif dan lam menjadi al ilahu. Al ilahu. Jadi di situ ada dua hamzah, al i, satu a satu i, al ilah. Nah, kemudian dibuanglah hamzah yang kedua. Coba antum perhatikan sendiri, dibuang hamzah kedua supaya ringan disebutkan, tidak hamzahnya diulang-ulang. Ilahun sama alif dan lam menjadi al ilah. Kemudian hamzah yang kedua dibuang, akhirnya menjadi Allah. Jadi kalimat Allah. Dan Allah tentunya juga dimana ma'bud, ma'luh, disembah. Allahu huwal ma'luhu al-ma'bud. Allah dialah yang disembah. Al-mustahiq li'ifradihi bil-ibadah. Al-mustahiq li'ifradihi bil-ibadah. Yang berhak sendiriannya disembah. Di Allah Subhanahu wa taala itu disembah, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah agar kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ifradihi bil ibadati limat tasafa bihi min sifatil uluhiyyati wa hiya sifatul kamal. Di Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak disembah dan tidak ada selainnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan turunlah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Para kafir Quraisy tidak mau menyebutkan la ilaha illallah. Mereka yakin, orang-orang kafir dulu mereka yakin bahwa Allah itu adalah pencipta. Allah huwal khaliq. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya kepada mereka-mereka orang kufar, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Nah, mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta, memberi rezeki. Namun mereka tidak mau menyembah cuman Allah Subhanahu wa taala. Mereka kepingin selain menyembah Allah juga menyembah yang lain. Jadi dia sekutukan dalam penyembahan. Dia sembah Allah dan sembah juga yang lain. Makanya di dalam kalimat la ilaha illallah, maknanya yang sebenarnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kalau kita katakan cuman tidak ada Tuhan selain Allah, kan? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sementara Tuhan itu adalah yang disembah. Jadi setiap yang disembah itu adalah Tuhan. Apapun namanya. Ada orang menyembah batu, batu itu disebut ilah. Tuhan. Orang menyembah matahari, matahari disebut ilah, Tuhan. Menyembah bintang begitu juga, disebut ilah, Tuhan. Jadi segala sesuatu yang disembah itu disebut dengan Tuhan, ilah. Namun Tuhan itu ada Tuhan yang hak, ada Tuhan yang batil. Tuhan yang hak ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua. Adapun Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itulah Tuhan yang batil. Makanya di dalam pentafsiran la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalimat Ar-Rahman kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Ar-Rahman bermakna Maha Pengasih, Ar-Rahim bermakna Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu Maha Pengasih dan Maha atau lagi Maha Penyayang. Kira-kira kalau di dalam bahasa Indonesia ada enggak beda pengasih dengan penyayang? Yang mungkin ada yang dari sastra Indonesia di sini kan? Apa kira-kira perbedaan pengasih dengan penyayang? Dan mana yang lebih tinggi derajatnya gitu? Kasih ya. Jadi benar, dia benar kasih. Di sini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalimat Ar-Rahman dan kalimat Ar-Rahim sama-sama berasal dari kata rahmah. Rahmah. Rahmah artinya kasih sayang kan? Rahmah kasih sayang. Jadi Ar-Rahman kasih, Ar-Rahim sayang. Ketika berbeda dia jadi satu apa? Satu makna yang tersendiri. Kalimat Ar-Rahman dan kalimat Ar-Rahim juga berawal dari atau berasal dari kalimat rahmah yang artinya kasih sayang. Namun ada perbedaan. Kalau Rahman, kalimat Rahman itu lebih tinggi lagi, lebih dahsyat. Rahmatnya itu lebih dahsyat, lebih luas daripada Rahim. Rahman sama-sama menunjukkan sifat bersengatan, sangat dia, sangat kasih. Ar-Rahman sangat kasih atau sangat penyayang, Ar-Rahim juga begitu sangat. Tapi kalau kita bandingkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, maka Ar-Rahman dia rahmatnya itu lebih tinggi daripada Ar-Rahim. Dari mana kita tahu itu lebih tinggi daripada Ar-Rahim? Kita kembali juga kepada kaidah bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya sighah mubalaghah. Sighatun mubalaghah. Sighah mubalaghah itu bentuk kata atau bentuk kata sifat yang memiliki makna lebih atau sangat. Umpamanya ada orang membunuh sekali, dia disebut membunuh, disebut qatil, membunuh. Tapi kalau membunuh, membunuh, membunuh, membunuh, dia disebut qatal. Jadi ada yang membunuh sesekali, dia disebut qatil. Tapi kalau selalu membunuh, hari ini membunuh, besok membunuh, besok lagi membunuh, ya, dia disebut dengan qatal. Jadi selalu dia banyak perbuatannya itu banyak berulang, selalu dia disebut dengan qatal. Ar-Rahman sama juga dengan Ar-Rahim. Kalau orang apa yang menyayangi cuma sekali aja, sekali dia menyayang, besok tak sayang lagi dia. Itu disebut dengan Rahim. Itu ya. Rahim. Setelah ra ada alif, kemudian ha dan Rahim. Jadi dia cuma sekali Rahim. Tapi kalau dia itu mengasihi lagi, kasih lagi, sayang lagi, gini-gini, itu disebut dengan Rahim. Jadi ada perbedaan. Satu Rahim, satu lagi Rahim. Ada berbeda ya. Kalau dia Rahim cuman biasa sekali aja, sekali atau dua kali. Tapi kalau selalu tanpa putus-putus dia cinta kepada orang, rahmat kepada orang lain, itu disebut dengan Rahim. Nah, kalimat Rahman dan kalimat Rahim diambil dari kata Rahman. Kemudian namun kalimat Rahman itu lebih tinggi daripada kalimat Rahim. Kenapa? Sebab kalimat Rahman jumlah hurufnya itu lebih banyak daripada kalimat Ar-Rahim. Coba antum perhatikan. Ar-Rahman itu ada berapa huruf? Ra, ha, mim. Kemudian ada alif lagi di situ, man. Alif baru nun. Lima semua. Rahman. Sedangkan Rahim cuma empat ya. Ra, ha, ya, dan mim. Rahman lima huruf. Tapi Ar-Rahim dia ada empat huruf. Walaupun sama-sama di sini bentuk bersengatan, tapi karena kalimat Rahman itu lebih banyak hurufnya daripada kalimat Ar-Rahim, maka kalimat Rahman maknanya lebih luas, lebih tinggi. Sebab di dalam bahasa Arab itu bila bentuknya itu sudah bertambah banyak, maka maknanya juga semakin bertambah. Bertambah dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ismani dallani ala annahu ta'ala zirrahmah al-wasi'ah al-azimah allati wasi'at kulla syai'. Dua asma Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, adalah dua nama yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang sangat luas. Rahmah wasi'ah, rahmat yang sangat luas sekali. Makanya disebutkan bahwa Rahman itu adalah kasih Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluk. Rahman adalah sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ia berikan kepada seluruh makhluk, baik itu orang kafir, tumbuh-tumbuhan, orang Yahudi, orang Nasrani, yang diberi rizki mereka, mereka diberi rizki, diberi keluasan, itu ada pada rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rahman adalah sifat rahmat yang mencakup seluruh makhluk, dari segi memberi rizki, menciptakan. Adapun rahim itu khusus untuk kaum mukminin. Rahim adalah khusus untuk kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana bil mu'minina rahima." Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala tersebut itu adalah sayang kepada orang-orang yang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa ammat kulla hayyin wa katabaha lil muttaqin al muttabi'in li anbiya'ihi wa rusulihi fa ha'ula lahum ar-rahma al mutlaqah wa man 'adahum falahum nasibum minha. Jadi rahman itu lebih luas, rahim lebih sempit, hanya khusus untuk kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Para ulama telah berselisih paham tentang ayat bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya mereka semua bersepakat bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat di dalam surah An-Naml. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Musa, kisah Sulaiman bersama Naml. Jadi ulama bersepakat bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat yang ada di dalam surat An-Naml. Namun ulama berselisih pendapat apakah kalimat bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang tersendiri atau tidak. Kemudian apakah bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat di dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Jadi itu ada terjadi khilaf di kalangan ulama. Kalau Imam Malik, ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim itu termasuk satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Kata-kata bismillahirrahmanirrahim menurut Imam Syafi'i itu adalah termasuk satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Sementara imam-imam yang lain seperti Malik dan Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat di dalam Al-Fatihah dan juga tidak termasuk di dalam ayat yang lain. Jadi dalam surat yang lain juga tercantum bismillahirrahmanirrahim dan itu tidak merupakan ayat dari surat tersebut. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i dalam salat jahar mereka menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Sebab dalam pandangannya bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat dari surah Al-Fatihah. Allah Ta'ala alam. Kemudian itu masalah menjaharkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Balik kita alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu bermakna pujian. Pujian alhamdulillah, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di situ kalau kita inilah tingginya bahasa Al-Qur'an yang telah memenuhi, ada di situ balaghah, ada di situ majaz, kinayah, bayan maani. Kalimat alhamdulillah bukan hanya sekedar maknanya itu pujian untuk Allah. Walaupun hamdun bermakna pujian, tapi kalimat alhamdulillah di situ ada alif dan lam. Al di situ adalah istighraqul jins. Jadi mencakup seluruh pujian. Bukan hanya satu pujian. Jadi alhamdu seluruh pujian-pujian lillahi rabbil alamin. Hanya lam mithlu lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat baik sekali kalau seandainya kita mengucapkan alhamdulillah, sebab bukan hanya sekedar pujian untuk Allah, tapi seluruh, ya ada mana seluruh, seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, kalimat Arab biasanya kalau kita Arab kita terjemahkan apa? Arab Tuhan juga ya. Tuhan Arab di dalam, jikalau diitlakkan itu bermakna bermakna sayyid, yang empunya, yang punya. Jadi kalau ada rumah, rumah bahasa Arabnya baitun, kalau pemilik rumah disebut Rabbul Bait. Nah, Rabbul Bait, pemilik rumah. Kalau dia punya kitab, ini disebut Rabbu Al-Kitab. Kalimat Rabb yang bermakna sayyid atau pemilik atau empunya itu hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mau memaksudkan kalimat Rabb untuk manusia, di situ harus kita tambah kalimat lain setelah kalimat Rabb. Seperti Rabbul Bait. Kalau Rabb saja itu adalah Allah. Rabb itu bilang kan? Itu mana ilah. Tapi kita maksudkan pemilik rumah, harus kita buat Rabbul Bait. Tak boleh kita buat cuman Rabb saja. Karena kalau Rabb saja, kalau cuman satu kalimat, maka tidak boleh disebutkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, kalimat Rabb. Rabbul Alamin. Dari sisi bahasa Arab, Arab itu juga bermakna murabbi. Arab bermakna murabbi. Murabbi artinya pendidik. Bi rabba yurabbi. Kalimat rabb bermakna murabbi, pendidik. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga mendidik kita melalui tentunya dengan belajar kepada masyayikh atau yang lain-lain, Allah telah mendidik kita di jalan yang benar. Rabbul Alamin, alhamdulillah. Rabbul Alamin, Rabb juga bimana murabbi. Al-alamin, kalimat alamin adalah seluruh yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah disebut alam. Jadi seluruh yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam, malaikat, jin, surga, neraka, semua itu ada dalam kata alamin. Jadi alamin adalah bentuk jamak dari kalimat alam. Alam. Dan alam itu kullu mawjudin siwallah. Kullu mawjudin siwallah, itulah disebut dengan alam. Seluruh yang ada, baik di bumi, baik di langit, itu disebut dengan alam. Ar-Rabb huwal murabbi jami'al alamin. Ar-Rabb, kalimat Ar-Rabb, Tuhan, huwal murabbi, dialah pendidik jami'al alamin, seluruh alam. Yang mendidik seluruh seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Asy-Syaikh As-Sa'di menjelaskan, wa hum man siwallah bi khalqihi lahum. Yang dimaksud dengan alamin adalah siwallah, man siwallah, orang selain Allah. Yang selain Allah itu, itulah disebut dengan alamin. Contoh tarbiyah Allah itu apa? Allah menciptakannya, Allah juga memberikan kepada dia alat-alat. Wa i'daduhu lahumul alat. Allah memberikan atau menyediakan kepada makhluk ini berbagai macam alat. Wa in'amuhu alaihim. Di antara tarbiyah Allah, di antara tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana Allah telah menyediakan segala macam peralatan telah memberikan nikmat wa in'amuhu alaihim bin ni'am al-'azimah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat kepada manusia. Allati law faqaduha lam yumkin lahum al-baqa. Seandainya saja nikmat-nikmat tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia ini, lam yakun lahumul baqa, mereka tidak akan bisa hidup, mereka tidak akan bisa menetap di permukaan bumi ini seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut segala nikmat yang ada pada manusia ini. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Fama bihim min ni'mah faminhu ta'ala. Apapun atau nikmat apapun yang ada pada manusia itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Di sini disebutkan bahwa Arab tadi bermakna murabbi, yang mendidik. Allah adalah yang mendidik kita. Dan tarbiyah tersebut ada dua macam, ammatun wa khassah. Ada tarbiyah ammah, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ada dua. Ada tarbiyah ammah, tarbiyah pendidikan atau didikan secara umum. Ada tarbiyah khassah, ada didikan secara khusus. Fal ammah, adapun didikan secara umum dari Allah Subhanahu wa taala, hiya khalquhu lil makhluqin, termasuk juga Allah ciptakan segala makhluk ini, termasuk tarbiyah. Ciptaan yang Allah ciptakan termasuk tarbiyah ammah. Wa rizquhum, juga rezeki yang Allah berikan kepada manusia, kepada makhluk, termasuk tarbiyah juga, tarbiyah umum. Wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum. Demikian juga hidayah yang Allah berikan untuk kemaslahatan duniawi juga termasuk tarbiyah Allah Subhanahu wa taala secara umum. Wal khassah, adapun tarbiyah khusus, wal khassah, tarbiyah khusus, tarbiyatuhu li awliyaihi, adalah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya, li awliyaihi. Fayurabbihim bil iman, Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka para wali dengan iman, dengan memberikan iman kepada mereka, menambah iman mereka, itu termasuk didikan dari Allah Subhanahu wa taala pada para wali-walinya. Wa yuwaffiquhum lahu, Allah juga memberikan taufik kepada mereka, juga termasuk tarbiyah khassah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim sudah kita bahas tadi dalam kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, di situ ada dua qiraat. Qiraat pertama Malik dengan mim panjang, Malik. Yang kedua bisa dibaca Malik. Jadi bisa dibaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, bisa dibaca dua-dua di dalam qiraat, bisa dua, bisa Malik dan bisa juga Malik. Seperti dalam surah An-Nas, Malikin Nas, bukan Malikin Nas. Itu ada perbedaan qiraat. Secara zahir, secara zahir, kalau kita terjemahkan, Malik itu adalah yang memiliki. Malik adalah yang memiliki. Umpamanya si Muhammad buku ini punya si Muhammad, kitab ini punya Muhammad, maka Muhammad disebut Malik. Pena itu punya si Muhammad, Muhammad disebut Malik. Adapun Malik, adapun kalimat Malik itu bermakna raja. Raja, raja itu Malik. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia Malik, pemilik. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Allah Malik, pemilik, karena dialah yang berhak untuk berbuat apapun kepada manusia juga di hari akhirat. Malik, raja, karena juga Allah Subhanahu wa taala Malikul Muluk. Malikul Muluk, raja sekalian raja. Malikul Muluk, raja sekalian raja. Kemudian ana teringat sewaktu dulu, waktu ana masih aliyah, ada dulu seorang guru kita juga, namanya Abdul Muluk, Abdu Al Muluk, Abdu hamba, Al Muluk raja-raja. Jadi kalau Abdul Muluk hamba raja-raja, berarti dia itu bukan hamba Allah tapi hamba raja-raja. Dan nama ini sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh kita sebutkan kalimat abdun. Kalau kita mau menamakan seseorang dengan kata abdun, maka tidak boleh, kecuali setelah dia itu nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, tak boleh. Misalnya Abdul Muhammad, tidak boleh Abdul Muhammad. Kalau Abdul Muhammad, hamba si Muhammad, wahada haram, la yajuz, tak boleh. Sebab al-ubudiyah, penyembahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau untuk mengesakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Malik yaumiddin, al-malik. Nah, di sini al-malik huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'mur wa yanha. Allah adalah penguasa hari pembalasan. Jadi kalau di sini malik yaumiddin, hari pembalasan, biasanya kita terjemahkan din itu sebagai agama. Tapi ad-din juga bermakna al-jaza, balasan atau perhitungan. Juga bagaimana perhitungan, ad-din juga dimana al-hisab, perhitungan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-kayyis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang pintar, al-kayyis, orang yang pintar, mandana nafsahu, adalah orang yang memperhitungkan dirinya. Mandana nafsahu, orang yang memperhitungkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Wa Malik yaumiddin adalah Allah lah yang telah menguasai hari perhitungan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan bahwa ada hari setelah hari sekarang ini. Ada hari setelah hari sekarang ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu antum pertanyakan. Ah, tafadhal. Assalamualaikum. maling ataupun mungkin yang lebih sebagai akbar itu. Itu bagaimana kalau kita memakai nama katanya hanya akbar aja, akbar. Maksudnya hanya rahim atau rahman gitu, seperti maling gitu. Apakah itu boleh? Tidak. Ada apa enggak? Iya. Asal kita itu. Ya, dari segi nama sebenarnya juga ya, macam kita panggil Rahman, itu sebenarnya kan Abdurrahman kan, Rahman Abdurrahman, Rahim Abdurrahim. Memang sih yang terbaik itu kita panggil Abdurrahman. Makanya kalau di Arab sana mereka nggak suka kalau menyingkat-nyingkat nama itu. Kalau siapa si Rahman, kadang-kadang bukan Rahman, man gitu aja kan. Jadi anak itulah waktu di sana tuh. Kita kan manggil kawan. Namanya Khairullah panggil rul gitu. Jadi para ustaz itu kan heran, mana rul? Apa arti rul kan? Tunadiman, kau panggil siapa kata ustaz itu kan? Jadi kata dia ini apa ustaz? Ikhtisar, singkatan dari Khairullah, ikhtisar. Kita di Indonesia biasanya kalau manggil nama itu singkat. Muhammad panggil man. Jadi orang Arab jadi apa dia kurang enggak bagus kata dia kan. Begitu juga kalimat Abdurrahman. Sebaiknya kita panggil secara seluruh Abdurrahman. Namun kalau seandainya sekarang ini sudah menjadi budaya Indonesia kita panggil Rahman. Di situ ada takdir yang dibuang. Ada kalimat yang dibuang dan itu sudah maklum. Macam Rahman kita maksudkan adalah Abdurrahman. Cuma lagi karena penyingkatan tidak mengapa kita katakan Rahman. Tapi kita maksudkan bahwa dia itu adalah Rahman hakiki, enggak. Tapi di situ tercantum atau tersirat kalimat Abdur di situ. Abdurrahman. Jadi tidak masalah kalau kita sebut Rahman, walaupun sebaiknya itu adalah Abdurrahman. Karena sudah menjadi budaya. Dan kita juga tidak ada niat kita untuk mengagungkan dia Abdurrahman. Tapi kalau bisa tentu yang lebih afdal kan ada kan, walaupun ini tasamuh lah dalam Islam. Tasamuh, tapi lebih utama dipanggil Abdurrahman. Rahman itu juga nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh orang lain disebut Rahman. Tapi kalau Akbar boleh. Akbar bisa Akbar. Karena Akbar itu enggak khusus. Dia itu cuma makna lebih dia. Dalam Al-Quran, Qulid Allah Awid Ar-Rahman. Katakanlah serulah Allah atau serulah Rahman. Jadi Rahman itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalimat Allah. Nukmil, kita lanjutkan. Qauluhu ta'ala Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka di situ ada hamzah, ada ya, tapi ya di situ adalah bertasdid. Iyyaka. Iyyaka itu maknanya apa, makna iyyaka? Hah? Engkau. Di mana anta? Iyyaka maknanya anta. Engkau. Iyyaka, tapi kita harus kita tasdidkan kalimat ya, huruf ya harus ditasdidkan. Iyyaka. Sebab kalau kita tidak kita tasdidkan iya saja, bukan iya, maka kalimat iya artinya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari disebut iya tanpa kaf. Iya itu adalah cahaya matahari. Tapi iyyaka itu bermakna engkau. Jadi dalam penuturan ini harus juga kita betul-betul menyebutkan iyyaka na'bud. Kalau iyyaka na'bud, engkaulah yang kami sembah. Tapi kalau iyyaka, cahaya matahari mula. Iya, cahaya matahari. Ka engkau. Jadi iya ka cahaya matahari mu. Cahaya matahari engkau. Nah, bu yang kami sembah. Jadi di sini kadang-kadang kalau kita tidak jelas mengucapkan kalimat iya ka, bisa jadi kita terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Jadi harus betul juga iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Kemudian na'bud. Iyyaka bermakna engkau, wa na'bud kami sembah. Na'budu bermakna kami sembah. Wa iyyaka dan engkau jugalah nasta'in. Kami minta tolong. Kami mohon pertolongan. Kalimat iyyaka, iyyaka na'bud, di situ terjadi pendahuluan, pendahuluan atau kita telah mendahulukan objek. Iyaka di sini sebagai objek. Sebenarnya susunan katanya itu adalah na'buduka. Kami menyembah engkau, karena di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu susunan bahasa Arab itu perbuatan, kemudian pelaku, baru objek. Secara normal ya, secara normal susunan bahasa Arab itu adalah perbuatan atau fi'il, baru pelaku, fa'il, baru objek, mafulum bih. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objek. Iyyaka duluan, baru na'bud. Secara bahasa, ya secara bahasa yang normal itu objek itu kalimat yang terakhir disebutkan, bukan di awal. Nah, tapi di sini disebutkan di awal dan dia punya makna khusus. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan maf'ulun bih atau mendahulukan objek dalam kalimat iyyaka itu menunjukkan khusus. Jadi iyyaka bukan sekedar kami menyembah engkau. Kalau kami menyembah engkau, boleh jadi kami menyembah yang lain. Macam saya katalah kan, saya memukul Muhammad, boleh jadi saya memukul Muhammad yang orang lain. Begitu juga iyyaka. Kita tak bisa kita terjemahkan kami menyembah engkau, tapi hanya engkaulah. Itu ada makna khusus, lebih khusus. Hanya engkaulah. Engkau sajalah yang kami sembah. Itu makna iyyaka na'bud. Hanya engkaulah yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya engkau jualah. Padamulah kami minta pertolongan. Na'bud adalah kami menyembah. Kalimat na'bud berasal dari kata ibadah. Dari kata ibadah. Ibadah, makna asal ibadah adalah az-zillah, hina. Makna ibadah itu sebenarnya hina. Hina, az-zillah. Itu secara bahasa. Ibadah itu adalah hina. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya kita menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ibadah. Adapun ibadah menurut istilah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal az-zahirah wal batinah. Yang disebut dengan ibadah adalah kullu ismin jami'in, semua nama, semua istilah baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu zahir, baik itu batin, bila perbuatan tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukainya, itulah disebut dengan ibadah. Jadi seluruh perkataan atau perbuatan, baik secara zahir, secara batin, itu termasuk kalau perbuatan tersebut diridhai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi al-ibadah hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Dengan demikian, ibadah itu bukan hanya sekedar salat. Ibadah itu bukan hanya sekedar berzakat atau puasa atau haji atau jihad, tapi seluruh perkataan, seluruh perbuatan yang Allah cintai dan Allah redai, itu termasuk juga ibadah. Namun ibadah itu juga kan terbagi dua. Ada namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah yang murni, murni ibadahnya seperti salat. Tak ada unsur-unsur lain, kalau salat itu pastilah ibadah. Ada ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak murni. Contohnya apa? Kita memberi anak kita makan, itu kewajiban kita. Tapi di situ bukan ibadah mahdhah, itu ibadah ghair mahdhah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nakhussuka wahdaka bil ibadah. Maknanya, kami khususkan engkau ya Allah, kami khususkan engkau sendiri beribadah. Hanya kamu sendirilah atau engkau sendirilah yang kami sembah, dan kepada engkau lah kami minta pertolongan. Di dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala telah mendahulukan kalimat ibadah daripada kalimat isti'anah. Coba kita perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan tidak disebutkan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah membedakan kenapa ini didahulukan, kenapa ini digerjakan. Itu juga ada hikmah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan kalimat ibadah, hanya engkaulah yang kami sembah, kemudian baru hanya kepada engkaulah kami minta tolong. Disebutkan ibadah duluan, sebab ibadah itu adalah asal, adalah dasar. Sebab ibadah adalah sebab penciptaan manusia, maka kita sembah Allah Subhanahu wa taala dulu, baru kita minta kepada dia. Contohnya kalau kita di dalam berkawan, kita rayu-rayu dia dulu kan, baru minta duitnya, sudah istilahnya. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala, baru kita minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah yang kami sembah, dan hanya kepada engkau lah kami minta tolong. Demikian juga kita dianjurkan di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan puji-pujian dulu. Kita ya yang disebut dengan tawassul. Tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar langsung ya Allah berilah aku rezeki, tapi kita puji dia, ya Karim, ya Rahman. Apapun kadang-kadang minta kepada rektor pun pakai puji-pujian juga kan. Apalagi di Saudi. Kalau kita mau minta sesuatu kan, tulis khitab, surat, bilanglah puji ini itu, apa-apa ketawa ya kan. Barulah dikasihkannya, kalau enggak. Ya kalau di Saudi juga orangnya suka dipuji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mustaqim, arti mustaqim itu lurus, tak ada belok-beloknya. Itulah disebut mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi adalah di Saudi, dia enggak tahu bahasa Arab. Ya kan? Tapi dia mau naik taksi. mau bertanya jalan ini nggak tahu. Kalau biasanya kan orang bertanya mau kemana, Rohfil mau kemana, dia nggak tahu mau jalan ini, tapi dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu cuma hikayat ya, sekedar apa aja. Sebenarnya hikayat ini dibuat-buat aja nih, dibuat-buat. Itulah bingungnya orang yang tidak tahu bahasa Arab. Ihdinas siratal mustaqim. Apa kata apa? Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Al-mustaqim bimana lurus? La iwa la wijaj fihi, tidak ada bengkok-bengkok padanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Petunjuk, hidayah. Ihdina berasal dari kata hidayah, petunjuk. Hidayah itu terbagi kepada dua. Hidayah terbagi kepada dua. Ada namanya hidayah irsyad, ada namanya hidayah taufiq. Hidayah irsyad, ada namanya hidayah taufiq. Di dalam Al-Qur'an, dalam ayat lain Allah mengatakan innaka la, dalam ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk atau menunjuki orang-orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk menunjuki orang-orang yang ia kehendaki. Di sini Allah menafikan bahwa Rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah, menunjuki orang-orang yang ia cintai. Namun di dalam ayat lain Allah mengatakan innaka latahdi ila siratal mustaqim. Innaka latahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad menunjuki. Innaka latahdi. Yang satu, ayat pertama mengatakan engkau tidak bisa memberi petunjuk. Yang kedua mengatakan engkau menunjuki orang-orang, menunjuki ke jalan yang benar. Makanya hidayah itu ada dua, hidayah irsyad dan hidayah taufiq. Hidayah irsyad bisa kita peroleh dari siapa saja. Hidayah irsyad dari guru, dari teman, dari kaset, dari segala macam. Itu adalah hidayah irsyad, atau kita bilang bimbingan. Bimbingan, bimbingan itu juga hidayah. Adapun hidayah taufik, itu adalah gerak hati kita untuk melakukan sesuatu. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita mendengar ceramah, ya kan? Kita dengarkan ceramah, berarti kita telah mendapatkan hidayah. Hidayah apa? Hidayah irsyad. Kemudian kita lakukan, berarti kita telah juga mendapat hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik. Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun yang dimaksud di sini ihdinas siratal mustaqim, as-siratul mustaqim di sini adalah al-Islam. Di dalam tafsir yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim huwa al-Islam, jalan yang lurus itu adalah al-Islam. Dan dalam tafsir lain kitabullah, itulah as-sirat al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalimat sirat di dalam qiraat lain itu disebut zi, zirat, pakai zai, zirat. Ada di antara qiraat sab'ah itu bisa menjadi zai, zirat, dan bisa menjadi sin, sirat. Jadi bisa sad, bisa zai, dan bisa sin dalam qiraat. Namun dalam qiraat hafaz dia pakai shad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ini merupakan tafsiran. Tafsiran kata as-siratul mustaqim. Apa itu as-siratul mustaqim? Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi di sini tafsirul Quran bil Quran. Ayat yang ini siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah pentafsiran dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tafsirul Quran bil Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Kemudian, siapakah orang-orang yang engkau beri nikmat itu? Di dalam surat lain, ayat lain Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah beri nikmat adalah syuhada, nabiyyin, shadiqin dan salihin. As-siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan orang-orang yang dimurkai. Bukan orang-orang yang dimurkai. Ghair al-maghdub 'alaihim. Alladzina 'araful haqqo wa tarakuhu kal yahud wa nahwihim. Ghaira siratul dhalin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Ghairul maghdubi alaihim, yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim, yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah murka kepada orang Yahudi? Sebab orang Yahudi mereka tahu araful haqqa, mereka tahu kebenaran. Yang benar orang Yahudi itu tahu. Walakinnahum taraku, namun mereka meninggalkan. Tahu dia itu nabi mesti dipatuhi, tapi mereka bunuh. Berapa banyak nabi yang telah mereka bunuh. Innahum araful haqqa walakinnahum tarakuhu. Mereka tahu kebenaran, tahu hakikat, tapi mereka tidak mau melaksanakannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala marah murka kepada mereka. Adapun afdalin adalah orang-orang yang sesat. Yang dimaksud dengan yang sesat di sini adalah orang-orang Nasara. Alladzina tarakul haqqo ala jahlin wa dalal. Mereka juga menyimpang dari kebenaran, tapi mereka itu karena kejahalan, karena kebodohan mereka. Jahal wa dalal. Secara ringkas, surah ini adalah surah Makkiyah, dan juga tercantum di dalamnya ada tiga jenis-jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta, memberi rezeki. Dalilnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat rabbil alamin merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tauhid uluhiyah, rububiyah. Kemudian uluhiyah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk disembah. Di dalam ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tauhid al-asma wa sifat di qoulihi ta'ala ar-rahmanir rahim. Allah Subhanahu wa taala. Si soal أو نكتفي بهذا. نكتفي بهذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Iya, iya. Jadi apakah dalam membacakan satu ikhtiar, saya sendiri juga tidak paham apa-apa yang kiro'ah saya gitu. Tapi apakah kita, ketika kita membaca satu kiro'ah, satu surat, satu kiro'ah saja kita pakai atau dicampur-campurkan gitu. Sehingga kita tahu ini buat campuran gimana. Pertama sekali, wujuhul kiro'at, cara-cara kiro'at itu tidak semua orang boleh membaca suka hati dia kan. Dia harus tahu bentuk-bentuknya. Jangan sekedar mengikut Mu'ammar ZA kan? Itu ada kaedah-kaedahnya itu, macam kirat waras, hafaz. Kemudian kirat ini juga, kalau kita sudah belajar kan, sudah belajar kirat, kita boleh mengikuti kirat kita, tapi jangan dicampur-campur dalam satu kali baca. Adapun pada tempat lain, umpamanya hari ini antum baca qiraat hafaz, silakan. Besok, ya kan, besok antum mau qiraat waras, tafadhal. Enggak apa-apa kalau kita campur-campur. Dalam hari yang berbeda itu pun kalau antum sendiri sudah tahu kawain-kawainnya kan, karena ada juga kaedah-kaedahnya. Ini tidak mengapa. Oke, Pak Indra. Jadi kita akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.